kita bertemu dan tak kau pedulikan. Kini kau ada, tapi semua telah hilang. Maaf karena ku tak bisa menaklukkan keadaan, hingga suatu saat nanti terjawab aku hidupmu. Tak bisa ku membencimu karena